Jangan lupa saksikan premier film anak Beats on Bebek tanggal 24, 25, 26 Desember ya. Ini adalah film musikal anak terkeren, jadi wajib nonton. Busnya dibajak. Lu nyari kerjaan gue aja dah. Tungguin. Kalau ingat kan saya tunggu. Sampai berkerut dan putih rambutnya jadi saksi cintaku pak.